بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. نعم. إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة نواصل هذا الدرس، يعني دروس لغة لغيرنا بها. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan ya, pelajaran kita durus lughah li ghairi natikina biha, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang tidak mengucapkan apa bahasa Arab ya. Dan tentunya kita dalam belajar ya, jangan putus asa. Ya, dulu kita pernah membuka pelajaran seperti ini juga, lughah, mulai dari anak-anak, remaja, sampai orang tua ada ya, sekitar mungkin 30 orang, tapi akhirnya sampai jadi 3 tinggal 2 orang tidak istimror. Nah, ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di majelis yang ini, majelis yang dimuliakan ini, kita bisa istiqomah ya. Tentunya kita pahami bahwa dengan belajar al-lughah al-arabiyah sebagaimana Ibnu Jurum mengatakan bahwa memahami Al-Qur'an dan Sunnah fahman sahihan. Belajari Al-Qur'an dengan As-Sunnah ya, dan As-Sunnah dengan pemahaman yang sahih ya. Nah, dan syianatul lisan ya, terjaganya lisan kita dari alahan ya, kesalahan. Kalau kita sering berucap ya, nah, sering melakukan latihan-latihan ya, sebagaimana dijelaskan nanti di kitab ini, itu lahannya mungkin sedikit ya kan, keliruan dalam berucap itu sedikit. Nah, aina wasulna, sampai mana kita? Qad nasitu, aku lupa nih, kita lupa. Hamilan berapa? Hah? 36. Adars. Oh, tamarin ini. Nah, tamarin ya. Mas ini pinjam istair kolam. Kolam, istair kolam. Pinjam penanya. Jangan di bawah itu ya. Iya sih. Tamarin ya, sahih? Nah, nah, ini mas Denny, sudah? Oh, tak tulis aja nih. Oh, tidak apa-apa, ini bu, untuk nanda aja. Nah, tiba-tiba masuk langsung latihan ya. Tidak apa-apa ya. Nah, nam tamarinu. Tamarin artinya latihan-latihan ya, dan tidak boleh ditanwin kalau menyiwazan mafa'ilu ya. Tidak cukup, sudah. Pertama, ini yang sewazan atau yang timbangannya adalah mafa'ilu. Jadi kalau yang sewazan dengan ini ya, artinya kita tahu ya, tahu timbangan ya. Pernah lihat timbangan Mas Denny? Timbangannya kayak gitu, kita kan yang cucuk itu ya, banyak itu ya. Ini bandolnya 1 kilo, ini mungkin beras 1 kilo ya, 1 kilogram beras. Maka bandolannya ini namanya apa? Wajahnya mafa. Ini yang ditimbang adalah berasnya itu, apa? Tama. Nah, banyakan ya. Nah, kalau mengikuti wazan ini, timbangan ini, maka tidak boleh ditanwin, la yajuz. Tidak boleh ditanwin. Paham tuh? Dia wazannya seperti ini, sama ya. Ini mafa'inu sama. Matamarinu atau misalnya apa? Dirham misalnya. Dirham, dana. Dana niru ya. Dana niru sama mafa'ilu gitu ya. mafa'ilu. Sama timbangannya. Paham enggak? Timbangan tahu ya, timbangan kalau dalam sorof, nanti kita tahu bahwa ada timbangan, wazan namanya. Misalnya ada fa'ala, ya kan? Fa'ala ini sama dengan misalnya ka-ta-ba. Sama enggak? Sama ya. Ini sama, harokatnya sama. Cuma beda apa? Beda hurufnya saja. Ini namanya timbangan. Timbangannya sama dengan ini. Atabas timbang dengan fa'ala. Nah, jadi kalau kita memiliki timbangan seperti ini, mafa'ilu, maka tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin. Kalau mengikuti wazan apa? Mengikuti timbangan ini. Tidak boleh ditanwin. Tidak boleh ditanwin gini, tidak boleh. Ya. Nanti soal keterangannya lebih lanjut di jilid 1 akhir. Mungkin Ustaz Turaw sudah menjelaskan, ya kan? Hah? Lupa. Makanya nanti presentasi ya. Antum presentasi, kita jadi muridnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, artinya nam kami belajar ya. Tamarinu. Kalau tamrinun beda, tamrin tidak mungkin wazan ini ya. Tamrinun kan ada ya, tamrin ya. Tamrinun. Tamrinun gini ya. Beda kan? Tamrinun. Tamrin juga latihan-latihan, tapi ini boleh di tanwin. Kalau ini tidak boleh. Kan ada yang di itu di situ kan ada tamrinun, ya kan? Latihan-latihan juga sama. Tapi kalau ini namanya sighah muntahal jumu'. Bentuk jamak yang tidak bisa dijamakkan lagi. Sudah sampai titik kulminasi. Sudah pol-polan, tidak bisa dijamakkan lagi. Kalau ini bisa. Tamrinun jamak paling tinggi ini. Ini paling tinggi ini. Tidak bisa dijamakkan lagi. Seperti kalbun. Kalbun jamaknya apa? Hah? Gila? Gila pun. Ya kan? Ini bisa dijamakkan lagi lah. Bisa. Begitu wazan. Ini akalibu. Nah. Oh, tidak boleh dikepek pun. Akalibu. Nah, tidak boleh di tahan. Ini sudah sampai apa? Puncak titik kulminasi. Tidak bisa. Hasilnya kalbun. Gila pun, kalau gila pun boleh ditanwin ya. Tapi itu akalibu tidak boleh ditanwin karena mengikuti wazan ini, tidak boleh ditanwin. Begitu ya. Ada pertanyaan enggak? Ini baru bahas tamrin. Tamrinun, kan ada di halaman itu ada tamrinun, ya kan? Tamrinun itu ditanwin, tapi kalau tamarinu tidak boleh di tanwin. Anda pernah didapatkan mungkin di sebelumnya, contoh yang sebelumnya ada tamrinun, nah gitu. Nah, tamrinun di halaman 20 ada tamrinun. Halaman 20 ya. Misalnya 20. Ada harokatnya di situ. Itu di tanwin, tamrinun gitu. Kalau tamarinu udah boleh di tanwin. Sampai di sini dipahami? Karena dia mempunyai wazan seperti ini. Wazannya mafa'ilu atau mafa'ilu. Wazannya ada, kita contohkan ada dua aja ya. Mafa'ilu. Mafa'ilu ini contohnya masa jitu. Masa jitu. Nah, tidak boleh ditanwin. Tidak boleh. Tidak boleh ditanwin. Tapi kalau mas jidun boleh enggak? Boleh kalau mas jidun. Kalau masa jidu tidak boleh ditanwin. Nanti keterangan lebih lanjut kita akan baca di bab akhir dari kitab ini. Lebih rinci insya Allah nanti di bab-bab akhir dari jilid 1 ini. Insya Allah isbir. Tamarinu kita latihan-latihan ya. Emang mualif di sini untuk berlatih. Jadi jangan kita wah takut minder ya, jangan. Ini dilatih oleh mualif. Tamarin latihan-latihan gitu ya. Latihan tatbik. Ya, namanya tatbik. Aplikasi pelaksanaan gitu ya. Nah. Perhatikan di situ ya, ada gambar ya. Ini mempermudah dengan gambar ya. Dulu kita juga punya teman di sana Yaman, orang Cina. Mungkin nol belajarnya Mas Denny. Belajar dari nol. Gimana dia belajar? Ditanya ini apa? Misalnya apa? Pena misalnya, kolam tulis. Pena. Bahasa Cina dia, pena bahasa Cina lah. Sama dengan kolamun bahasa Arab gitu. Itu mufrodat ya kan? Sampai kayak gitu, tulis. Wah, akhirnya pinter ya, Masya Allah. Namanya Ismuha Ismail. Ismail kenal kita, beliau di sana, dia dari Kopilahan namanya. Di Kopilahan itu Cina tapi Muslim. Ya. Cina Muslim. Karena kebanyakan mereka orang kafir, ya kan? Tidak punya agama, ya. Nah, ini teman saya, tanya gimana ibadah antum? Kan ada masjidnya, gitu. Nah, alhamdulillah. Ya. Anda perhatikan di situ 6 ada ma hada dan wa ma hadihi. Kalau hada untuk apa? Mudzakkar. Kalau hadi untuk muannas. Ya, mudzakkar lagi-lagi, muannas perempuan. Anda perhatikan ya. Pertanyaan ya dan jawabannya. Coba dibaca Mas Denny. Anda pilih salah satu boleh. Tapi jangan dari bawah, yang dari atas dulu. Loh, ma hadza kan dari dulu sudah berlalu. Nah, ma hadza tanda tanya. Jawabannya? Nah, gitu maksudnya. Ma hadza qalamun aksanta barakallahu fiik. Lanjutkan Mas Abu Arsa. Mil angkotun ada taknya, kira-kira mu'annas atau mudhakar? Mil angkotun itu mu'annas atau mudhakar? Mu'annas, pakainya berarti apa pertanyaannya? Mahadihi. Nah, terus? Aksanta, gitu ya. Lanjutkan Mas Joko, Mas Abu Sulaiman. Ya, Abu Sulaiman. Kera. Darrojatun. Darrojatun muannas atau mudzakkar? Muannas. Kef nam kadir. Tulangi. Nah, saya halangnya. Yang susah-susah sudah diborong sama beliaunya. Yang mudah-mudah gampang enak malah. Malah enak. Terus antumnya. Nah, antum. Mas Joko, kera. Lo kayak tanya tuh mahala apa ini gitu kan, jawabannya mahadihi gitu deh, mahadihi hadihi sayyaratun nam aksan. Ini harus pinjam pulpennya Mas atau pulpen ya, yang sudah dicentangin nanti lupa ya. Sudah ya. Lanjutkan Mas Denny, bebas mi. Nah, ada miftahun. Wujud miftahun. Nah, macet. Nah, aksan. Loncat ini ya. Nah, jadi tidak apa-apa. Lanjutkan Bu Arsa. Ada kita pun. Nah, ada kita pun. Aksan tak. Lanjutkan Barakallahu fiik. Pilih. Ada kursi. Mujud kursi. Ada enggak kursi di situ? Hah? Oh ya, nah ada. Nah, asanta barakallahu fiik. Lanjutkan. Mas Joko. Mujud baitun. Nah, aksan. Lanjutkan. Mas Denny. Ma hadza Ainun ada apa hadihi? Ainun yang anggota tubuh dobel perpasangan mahadihi naam hadihi naam hadihi ainun naam asanta. Terus ada famun naam ada famun naam asan lanjutkan. Mas Abu Sulaiman, kera. Mujud mikmatun. Naam, ahsanta. Ajikan. Aina komisun. Naam, ajud. Naam. Ada komisun. Naam, ajikan. Najmun itu mudzakkar atau muannas? Ah? Muannas najmun. Ah? Najmun itu muannas atau mudzakkar? Ah? Ah? Mudzakkar. Berarti maksudnya siapanya gunanya benar? Ya benar gimana? Mahadha na'am. Naam. Kalau nujumun baru hadi, hadi. Kalau nujumun jam. Kalau nujumun baru ha, hadi. Tapi kalau najmun itu hada. Nanti insyaallah sampai ya. Itu yang itu belum, belum nyampe pembahasan itu. Nanti ada bab selanjutnya. Nah, lanjutkan. Ma hadi. Heeh. Hadi. Bijlun. Bijlun wujud. Oh, naam, ahsan. Lanjutkan. Kidrun. Hada atau hadi? Masuk Abu Sulaiman. Coba dilihat di halaman sebelumnya. Kidrun itu pakainya hadi atau hada? Hadi. Berarti ya benar. Naam. Walaupun tidak ada tak. Tak marbutohnya. Kita sudah terangkan. Mu'anas ada berapa? Ada di 3 atau 4? Dulu ada Syekh itu nunjuk gini 4 apa? Lihat tangannya Syekhnya. Nah, ada berapa? Ada di 3. Ada mu'anas lafzi. Ada mu'anas apa? Ma'nawi. Ada mu'anas lafzi dan ma'nawi. Kalau lafadznya saja mu'annas, tapi pada hakikatnya dia mudzakkar. Seperti nama orang Tolha tu Muawiyah tu, tidak boleh tanwin ya. Ini tidak boleh di tanwin. Dan ini mu'annas, mu'annas apa? Lafadznya. Hakikatnya apa? Laki-laki ini pakai hadza apa hadhihi? Hadza, bukan pakai hadhihi ya. Walaupun ada taknya. Nah, hadza Tolha tu gitu ya. Bukan hadihi tolahatu, tapi hada tolahatu. Di sini pada kidrun, ulama seperti Al-Khattabi dalam Mutamimah Jurumiyah mengatakan bahwa mu'anas ini tergolong laisa lahul farji, tidak memiliki farji tahu ya. Nah, seperti asyamsu, samsun, matahari ya. Kemudian ini termasuk kidrun. Idrun termasuk mu'anas apa? Majazi. Ya. Nah. Jadi mu'anas kan. Hadihi ma hadihi hadihi kidrun. Melanjutkan. Nah. Ma hada hada masjid. Nah, ada masjid mawjud. Nah. Lanjutkan. Ma hada hada. Sudah tadi, Mas. Sampun sudah. Famun sudah. Cari yang belum. Yang belum itu gambar sebelahnya mobil. Kemudian sebelahnya masjid. Ya, kulkas belum sama pintu. Loh, pertanyaan dulu. Ma hada babun. Ini kan terakhir ya ini ya. Masih ada tangan ya, tangan masih ada ya. Naam. Nafidatun, aina nafidatun? Ini bukan jendela Bu Arsa. Dia kulkas. Kulkas ya. Kalau jendela biasanya ada gambarnya. Kulkas apa kulkas? Nafidatun. Thallajatun. Kalau nafidatun jendela. Kulkas thallajatun. Nah, gimana jadinya? Gimana bunyinya? Naam. Naam, ahsanta. Kurang satu sudah. Oh ya, jam tangan, kitab sudah, buku sudah. Tangan belum, sama jam tangan sama sudah cukup. Kunci sudah belum? Nah, berarti kurang dua. Kurang dua pas. Ayo Abu Sulaiman. Naam, hadiyatun, ahsanta, barakallahu fiik. Lanjutkan. Terakhir. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Naam, sampai di sini dipahami ya. Jadi antara kalau di sini mudzakkar maka di sini harus mubtada'nya harus. Kalau mubtada'nya mudzakkar maka di sini harus mudzakkar. Kitabun. Ya. Hadza kitabun ini juga mudzakkar. Ini khabar. Khabar dibaca marfu ya. Hadza kitabun. Kalau muannas hadhihi sayyaratun misalnya. Ini muannas. Kalau mudzakarnya muannas maka harus muannas. Nah. Kalau mubtada'nya muannas ini harus khabarnya juga muannas. Ya. Ini sama, mubtada' dan ini harus sinkron ya. Mubtada' dan khabarnya harus sesuai. Nah. Kemudian lanjutkan. Iqra'il mitha. Mitha harokatnya apa? La li atau lu? La, aksanta. Wa kawwin jumalan ala ghirarihi. Nah, bacalah contoh-contoh berikut ini dan jadikanlah jumlah di atas ghirarnya. Sesuai, disesuaikan. Kalau mu'annas ya mu'annas. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Sesuai dengan gendernya kalau bahasa sekarang ya. Gender ya. Sesuai dengan gendernya, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, supaya tidak terjadi ikhtilaton. Tidak terjadi apa? Ikhtilat, campur baur ya. Nah, sudah di bahasa Arab juga sama, sudah di nah, dipotlotkan ya. Ini di sini laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Nah, di sini jelaskan contohnya tadi. Contohnya Muhammadun Talibun. Ya, Muhammadun Talibun. Muhammad itu laki-laki perempuan? Laki-laki. Maka Talibun juga laki-laki. Nah, sama ya. Baik yang akil maupun ghairu akil. Ya, penggunaan hadhihi ya atau isim isyarah. Nah, yang muannas di sini atau mudzakkar itu bisa akil atau ghairu akil. Dia berakal atau tidak berakal. Boleh antum katakan gini, boleh. Ini atau apa misalnya hadza ta libun. Boleh enggak? Boleh. Ini kalau ini tidak berakal, kalau ini berakal. Atau hadhihi ta libatun. Boleh. Hadihi to libatun boleh. Ini apa? Tigoiru akil, akilin. Kalau ini akil. Ya. Maksudnya penggunaannya bisa berakal, tidak berakal. Pun pakai hadza, kitabun atau hadza, talibun. Boleh, seperti itu. Sampai di sini dipahami ya. Jadi antara mubtada dan khobarnya harus sesuai. Kalau mudzakkar, mudzakkar. Muannas, muannas. Nah, kemudian kita lanjutkan. Aminatu talibatun. Aminatu talibatun. Muhammad itu siswa dan Aminah juga siswi. Namanya bukan siswa tapi siswi, ya kan? Mahasiswa, mahasiswi. Nah, nomor dua, sampai mana kita? Antum, Mas. Loh, letaknya Mas. Contohnya kan di atas letaknya. Tobi. Kok Tobi Bati? Kalau khobar harus dibaca apa? Rofa. Tandanya dengan dhamma. Hamidun Tobibun. Fatimatu Tobi. Kalau Tobibi itu ada huruf yang ada sebabnya. Hah? Ada ilahnya, ada apa, amilnya wa ilah. Misalnya asalnya baitun, ini kok habis ini man. Baitun, kalau ada fi, fi baitin, ada fi-nya. Ini namanya perubahan, ini yang mengubah amilnya ini. Kalau tidak ada tetap, gini tetap. Kalau ada fi-nya baru dia berubah. Ya. Sudah habis ini. Ya kan sudah kita tahu ini namanya amil yang mengubah koefisien bahasanya antum ya kan. Kenal koefisien enggak? Pengubah. Ya, aksesipan. Kalau ada asalnya marfu. Misalnya apa? Muhammadun talibun misalnya. Ini ada harokatnya misalnya. Aslinya dibaca marfu Muhammadun talibun. Ini ada khabar. Ya. Tapi ada bi-nya, bi di kas serokan bi Muhammadin gitu. Ini tidak ada yang depannya apa, tidak ada apa-apa. Berarti kembali ke sana. Dibaca apa? Dibaca Pak apa? Mas Jenny. Tobi batun. Nah. Fatimatu Tobi batun. Sesuai dengan. Tambahi apa? Tak marbutah. Nah, nomor tiga. Muslimun ya muslimatun ahsanta barakallahu fiik. Lanjutkan Bu Sulaiman. Al-babu mughlaqun. Naam. Al-rabidatun. Ada an, ada alnya. Al-rabidatun. Ahsanta barakallahu fiik. Lanjutkan nomor lima. Ada alnya. Ada alnya. Ada alnya. Kalau ada alnya tidak boleh di tanwin. Nah. Wasi. Khun. Nah, itu tidak ada alnya. Langsung di tanwin. Wanya pendek. Nah, wasi khun. Nah. Wasihatun, wasihatun. Ya. Jadi al-mindilu wasihun, al-mindilu wasihun, al-yaddu wasihatun. Ya, ada taknya, ya. Tak marbutah. Nomor enam, Mas Dini. As-sa'u. As-sa'u. Yu. Harun. Harun. Nah. Apa? Yang itu minyak wangi itu tadi minyak wangi apa itu? Minyaknya kohwah. Al-kohwah itu. Nah. Al-kohwah. Al-kohwah itu. Nambahi, tinggal nambahi. Tak marfu. Ha harotun. Harotun, ya. Nah. Gampang ya. Nah. Al-sayu apa asayu? Teh, ya. Teh itu panas. Al-qahwatu muda muannas, jadi mana juga al-qahwatu harotun. Nah. Nomor 7. Nah. Naam. Al-madrasatu ba'idatun. Ahsanta, barakallahu fiik. Abu Sulaiman, lanjutkan. At-talibu maridun. Naam. At-talibatu maridatun. Ahsanta, barakallahu fiik. Lanjutkan, Mas Joko. Ah, apa? Kuda, kuda. Al-hisan. Naam. As-sayyaratu sari'atun. Naam, ahsanta, barakallahu fiik. Lanjutkan nomor 10. Al-himaru. Loh. Al-himaru. Al-himaru kok ingin pakai bukan pakai kha tapi pakai qaf. Apa? Al-qamar, ahsanta. Al-qamaru jamilun. Naam. Kemudian ash ada itu ingat asyamsu naam naam asyamsu jamilatun. Perhatikan ya, ini asyam termasuk muannas ya. Asyamsu jamilatun. Nomor 11 akhiran al-abu pendek. Jalisun. Jalisun di tanwin. Naam. Al-ummu jalisatun. Naam, ahsanta. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau muannas yang tidak semuanya. Kalau tadi seperti muannas lafdi. Muannas qolafdi. Muannas yang majazi seperti kidrun. Tidak ada tak marbutuhnya, ya kan? Ya kan? Ada enggak tak marfutuhnya? Enggak ada. Atau matahari ini asyamsu. Tidak ada. Nah, artinya enggak ada tak marfutuhnya. Itu sedikit ya, itu tersedikit. Yang intinya ketika kita sudah tahu susunan dari isim ma'rifah dulu ya. Isim ma'rifah, isim nakirah, susunan mubtada, khobar ya. Ini sudah kita terangkan dulu awal. Nah, sekarang antum perhatikan di situ. Ya. Di antara kaidah juga mubtada ya. Ketika mudzakar maka khabarnya juga ikut-ikutan mudzakar. Ketika mubtada-nya mudzakar maka khabarnya juga mudzakar. Contohnya Muhammadun thalibun. Ya, Muhammad laki-laki, thalibun juga laki-laki. Aminatu thalibatun. Aminah perempuan. Thalibatun juga muannas. Ini menyesuaikan. Ya. Untuk lebih lanjutnya nanti di jilid 3 akan dibahas di kitab Durusul Lughah li ghairi natiqina biha. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan enggak? Mudah insyaallah ya. Qahwah itu kopi. Antum majelis qahwah, nah, sama majelisul qahwah minum kopi-kopi ya. Sayu teh, sayu teh. Nah, ada yang tidak tahu lagi maknanya? Al-abu apa al-abu? Hah? Apa? Papa, ya, masa papanya tidak tahu? Al-abu, al-abu itu bapak. Jalisun, duduk. Al-ummu. Jalisatun atambaita. Nah, insyaallah mudah. Sekarang perhatikan yang keempat ya. Sahihil jumalal atiyah. Hah? Sahihil jumalal atiyah tati atau tu. Siapa yang ti? Tak tulis di sini. Wah, ini nanti jadi apa namanya? Pilihan indah, sudah enggak usah aja. Yang ti tujuh jari. Yang ti tujuh jari. Kok datang itu jari? Hah? Loh, enggak apa-apa. Sahihil jumalal adiyah masuk hati. Ini juga. Nah, kok berdua ini berarti paling kuat ini. Hah? Imbang. Berarti di Qur'an itu ya. Di Qur'an itu di apa? Diundi. Mana ini yang benar? Ya, mana yang benar? Ya. Enggak bisa ditimbang. Diundi, kocok gini, gelang keluar siapa gitu. Di Qur'an. Antum perhatikan, kita sudah tahu bahwa ketika sahih, sahih ini fi'il apa? Fi'il amr, kata kerja perintah, ya kan? Benarkanlah engkau, setuju sudah. Berarti fa'ilnya sudah ada dalam kata sahih. Itu sudah ada fi'il dan fa'il. Dan kita tahu bahwa fa'il pada fi'il amr itu wajib tersembunyi. Sudah kita terangkan dulu ya. Antum buka lagi ya. Jangan dibawa buka ketika di sini ya kan. Di sini. Lupa yang kemarin. Lo enggak belajar ya. Belajar. Ya, walaupun mungkin baru sedikit. Ya, kita harapkan antum ehwa di sini. Ya minimalnya sudah bisa nyimak mungkin ustaz siapa Ustaz Haryono misalnya Hamidullah Ta'ala atau Ustaz Afif Hamidullah Ta'ala. Ustaz-ustaz antum Masya Allah undang Ustaz Muhammad As-Said punya kitabnya. Nyimak, paham. Begitu yang kita harapkan. Ya. Jadi benar-benar antum thalabul ilmi syar'i. Benar-benar thalabul ilmi dah. Mungkin dinasihkan Ustaz Muhammad jangan jiping katanya ya. Ustaz Muhammad di sini. Jiping, tulis ya. Ngajinya di kuping saja, jangan. Tapi benar-benar bisa ditulis, diamalkan, Masya Allah, pahala besar. Nah. Jadi begitu ya. Antum perhatikan, kita sudah terangkan tadi bahwa fi'il amr itu sudah ada subjek dan predikatnya dan wajib tersembunyi subjeknya. Paham itu? Dan kita tahu bahwa jumlah itu kita hanya mengenal hanya dua, ya kan? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah isim dan jumlah fi'il. Hanya dua. Nah, pada golongan ini yang kita analisa pertama adalah jumlah fi'liyah. Karena diawali dengan fi'il. Benarkanlah. Berarti menyuruh anda. Nah, kemudian setelahnya, setelah sahihin ini, pasti bentuknya apa? Dia objek. Bahasanya apa? Objek. Pasti dibaca apa? Mansub. Dibaca fathah. Sahihil jumala. Sekarang lanjutannya. Al-atiyati atau al-atiyata atau al-atiyatu. Kalau al-atiyatu salah. Karena apa? Sudah ada fa'ilnya. Salah ya. Kato dibaca al-atiyati. Loh, tidak ada yang mengejarkan. Tidak ada huruf jar atau yang mengudohkan. Ya kan? Berarti yang benar apa? Al-atiyata. Karena dia bentuknya apa? Isim ma'rifah, isim ma'rifah. Berarti na'at man'ud. Sudah berlalu. Pelajaran kita sudah berlalu. Paham itu? Ada isim ma'rifah kan ada al-nya kan? Ya. Kalau tanpa al, sahih. Sahih. Jumalan atiyatan misalnya. Sohin, sohih, jumalan atiyatan. Tanda tambahan. Kalau tidak ada alnya, ini ada alnya berarti sohihil jumalal atiyatan. Ikuti. Ya kan, rumusnya kayak gitu. Kita sudah berlalu rumusnya. Benarkan jumlah berikut ini. Benarkanlah jumlah berikut ini. Nomor satu, ini berarti sah? Salah. Ini berarti sah? Salah. Sampai mana tadi kelirannya? Mas Abu Sulaiman. Ini benar apa salah? Ini benar apa salah? Ini salah, yang tulis ini salah. Dibenarkan. Akibatun Akibatun min hadihi, gitu ya. Artinya gimana? Artinya jadi gacor. Belum paham ya, ya enggak apa. Mas Joko enggak apa, nanti muter dulu. Mas Joko, ini salah ya, ini salah. Ya benar gimana coba? Ini jangan di kita bahas dulu, tapi kita lemparkan antum. Biasa jadi antum bisa memberikan faedah kepada kita. Hah? Tas. Ya, sudah tahu tas. Nah, sekarang dari segi makna mungkin Mas Joko sudah memahami. Nanti giliran Mas Joko nanti. Mas Abu Sulaiman lagi. Setelah muntar sudah tahu artinya, jadi tahu sedikit. Sekarang Mas Joko muda, sohir. Ini salah loh ya, jangan diulangi lagi. Ini dibenarkan. Tadi Mas Joko, Abu Sulaiman mengatakan hakibatun min hadha. Nah. Hakibatun man. Ya. Antum Mas Deni sepakat dengan Mas Joko muda atau Abu Sulaiman? Yang pertama Mas Abu Sulaiman bilang hakibatun min hadha. Kalau Mas Joko hakibatun man hadhihi. Nah. Kira-kira antum kok saya itu salah semua? Ya benar ini, ya gitu. Boleh. Boleh. Asal punya hujah lo ya. Jangan terus enggak punya hujah. Harusnya dalil maksudnya. Nah. Haki lo dibaca haki apa? Jadi hakibi di tasku. Kalau hakibi berarti hakibati itu hakibi. Begitu. Hakibi min hadi. Abu Arsal ada tiga pendapat. Bainahum, bainakum hilaf, bainakum hilaf. Antum ya karir karir mas sok sok gir ya deh gimana bunyinya. Nah yang benar adalah haqibatu man hadhihi, itu yang benar. Ndak enggak pakai tun. Haqibatu man hadhihi, itu yang benar. Karena dia bentuknya mudhof mudhof ilaih ya. Mudhof mudhof ilaih. Artinya gimana? Coba artinya gimana kalau hakibatun man hadhi? Tasnya apa? Tidak, bukan tasnya. Kalau tasnya antum bilang berarti mudhof ilaih. Kalau tasnya bilang hakibatun man pakainya. Tapi kalau hakibatun man itu tas yang siapa ini? Gitu. Kan gitu. Tas yang siapa ini? Kalau hakibatun man hadhi tasnya siapa ini? Gitu. Beda tidak? Tasnya yang, tas yang siapa ini? Gitu. Hakibatu man hadhihi. Yang benar yang dibenarkan adalah hadza jadi ha. Di mengapa dipakai hadhihi? Karena hakibatu mu'a mana? Kita sudah berlalu Abu Sulaiman. Jadi kalau hakibatu jelas, berarti ada tak marputoh. Berarti ini salahnya di hadhihi, hadai di sini. Kalau ini susunan mudhof, mudhofnya sudah berlalu. Kita sudah berlalu yang ini. Jadi mudhof ilaihnya disandarkan kepada apa? Isim istifham, ya, isim isim ma'rifah ya. Nah. Sekarang nomor 2. Siapa mau semuanya? Mas Deni dulu. Nah. Naam. Naam. Kalau miftah tanya dibaca ada alifnya. Al-ghurfatu miftahun. Al-ghurfatu miftahun. Miftah tulisannya gini, Mas. Miftah tulisannya apa? Ah, ini kunci. Kalau maftuh, terbuka. Miftahun. Abu Arsal, antum pendapatnya kalau beliau dirubah. Ya benar itu al-ghurfatu miftahun. Kamar itu kunci. Kalau ini kan miftah kunci ya kan? Berarti kamar itu adalah kunci. Ya gitu ya. Berarti teka-teki ini ya. Hah? Kamar itu terkunci. Oh, terkunci. Oh, maksudnya gitu. Ya. Abu Arsal. Pendapatnya beliau gitu. Jadinya al-ghurfatu miftahun. Ya sudah. Nah. Tidak apa-apa. Ah, antum. Abu Arsal. Al-ghurfatu maftuhun. Hah? Tetap berarti. Antum maftuh. Berarti kan tetap ini bacanya. Al-ghurfatu maftuhun. Dia benar kan? Yang benar dari beliau al-ghurfatu miftahun. Kamar itu kunci. Kunci ini alatnya kunci loh, bukan terkunci loh ya. Al-ghurfatu mafatihu. Berarti apa? Apa namanya? Kamar itu adalah kunci-kunci. Ya. Kamar itu adalah kunci. Kuncinya banyak sekali dari tidur kita. Abu. Hah? Pas. Ya, enggak apa. Enggak apa. Naam, antum. Enggak apa. Tapi yang pertama sudah dipahami ya maksudnya. Yang pertama paham ya. Naam, perhatikan. Kita sudah terangkan ya. Kalau mubtada'nya lihat mubtada'nya mudzakar, ini harus mudzakar, mudzakar. Muannas Mu'annas. Sudah kita terangkan. Adapun ini susunan mudhaf-mudhafilah juga kita sudah terangkan. Cuma yang pertama mungkin agak pusing dikit. Tapi yang ini bisa. Mestinya bisa. Antum gimana? Ya, yang benar. Al-ghurfatu maftuhatun. Lihat, mubtada'nya adalah mu'annas. Al-ghurfatu. Ini sudah saya hapus dulu. Al-ghurfatu. Al-ghurfatu. Maf. Maftuhatun. Maftuhatun. Mengapa ini ada muannasnya? Maka ini harus muannasnya. Ya bintu. Kalau apa? Al-qalamu. Al-qalamu. Mangsurun. Karena ini mu'annas, mudzakar, mudzakar. Yang benar apa? Al-ghurfatu maftuhatun. Ya mu'annas, ghurfah kan mu'annas. Sudah berlalu kan? Hah? Oh, terbuka. Kamar-kamar itu terbuka. Sama, terbuka. Kalau mughlaqun baru terkunci, tertutup. Tambahi tak, Mas? Tambahi tak. Kalau ini berarti kalau maftuh misalnya ad-dukanu maftuhun gitu. Kalau ad-dukanu. Tapi kalau ghurfa ini mu'annas, maka tambahi ta maftuhatun. Hah? Ya, maftuhatun. Terbuka. Kan datanya. Kalau mubtada' mu'annas, maka ininya harus mu'annas. Ini mu'annas. Ini mu'annas. ya. Paham toh? Ini mudzakkar, ini mudzakkar. Harus supaya tidak terjadi ikhtilaf. Nomor tiga. Nomor tiga saya mau coba siapa? Abu Arsal. Harus bisa ini. Hadihi. Artinya apa? Ini mobilnya. Nah, sudah tahu artinya, berarti tinggal mengharokati. Coba diharokati. Hadihi nam saya rotut, kok saya rotun? Topi patun. Apa masuk? Apa masuk Abu Salim? Saya rotu sama berarti. Hadi saya rotu topi patu. Oh itu data tunnya. Masuk? Ada saya rotu topi patu. Topi patu. Oh ini mana nih? Ah Mas Denny. Memang kalau benar kan agak sulit ya. Sama berarti. Ya, merasa. Topi pun ada alnya dikasih topi pun. Ah mau coba lagi satu kali putaran? Hah? Ah coba. Mas ini belum coba. Mungkin ada ide yang lainnya. Hadihil hadihis hadihil sama hadihis. Kalau hadihis berarti dia badal, ya kan? Kalau badal berarti apa? Mobil ini dokter gitu. Mobil ini dokter. Apa hadihis? Kalau hadihis sayyaratu antun topi ibu, hadihil, lo ndak bisa, ini ada sin kok dibaca hadihil ndak bisa. Ya, nah untuk perhatian, antum sekarang dilihat dari maknanya ya. Kalau maknanya kayak gitu tuh waduh rusak maknanya. Coba perhatikan hadhihi, ya benar hadhihi sayyaratut tabibi. Hadhihi sayyaratut tabi. Ya iya. Ini mobilnya dokter kan gitu. Gitu benar toh? Kalau ambil baca tabi batu, waduh salah tabi batu lo gimana? Ini bukan na'at man'ut. Bukan, antum perhatikan rumusnya. Yang pertama isim nakirah. Yang kedua isim ma'rifah. Sudah kaidahnya sudah mantep. Kok lupa? Ini kalau antum terapkan dalam bahasa Arab yang kaidah yang saya tulis 4 itu, yang 4 atau 3 itu, bisa baca sebetulnya. Ya. Bisa baca. Nah, sekarang nomor 4, coba. Mau coba mulai dari Mas ini. Harus bisa ini. Nomor 3 bisa, sudah kita terangkan. Nomor 4 harus bisa. Hadihi miftahus sayyar. Miftahus. Hadihi miftahus sayyarati. Ini yang itu bacanya tidak belum membenarkan. Benarnya gimana? Tadi ini salah untuk baca salah. Sekarang benarnya gimana? Kalau bacanya betul. Sekarang benarkan. Perintahnya itu bukan membaca tapi benarkan, benarkanlah. Nah. Ya, kasih waktu kurang 1 menit. Berpikirnya enggak usah lama-lama. Di maftuha. Nantihi jadi maftuha, terbuka. Hadihi maftuhatu sayyaroti. Artinya apa, Bu? Ah. Coba Abu Arsa. Hadza miftahus sayyarati. Ahsanta. Hadza miftahus sayyarati. Ya benar gitu. Ajana Abu Sulaiman dulu sudah baca ya. Mana yang benar gitu ya? Sudah terlanjur. Hadza miftahus sayyarati. Ya benar itu. Kalau pakai hadihi berarti miftah hati, miftahatu, miftahatu. Nah, karena ini pakai hadza, karena ini miftah tidak ada artinya pakai, nah, maka dibuang, dibuang haknya. Hadza miftahus sayyarati, ini kuncinya mobil yang benar, bukan mobilnya terbuka. Nanti ada barang-barangnya diambil nanti. Sekarang lanjutkan Abu Sulaiman nomor 5 akhiran. Aina? Ya antum bakara tuh. Hah? Ya antum bakara tuh. Nah, sudah, enggak apa. Terus? Punya saya bukan? Iya. Ya, na'am ahsanta. Aynal baqaratu? Hiya, makanya hiya, bukan hiu, huwa. Karena punya saya ini. Al-baqarah ini muannats. Ahsanta, bar. Tapi bacanya syar'i bukan syar'i, tapi fi syari'i. Aynal baqaratu hiya fi syari'i. Ya, di mana sapi itu? Dia di jalan. Ya, dia di jalan. Nah. Kemudian sampai di sini paham ya? Antum latihan. Ini soal menjebak kan ya. Nah. Soalnya menjebak. Menjebak apa gitu ya. Nah. Nomor 5 ikra waktub. Ikra waktub. Ma'a dhabti awakhiril kalimati. Nah, baca dan tulislah bersamaan dengan itu menetapkan akhir katanya. Akhir kalimat tersebut, akhir kata itu ditetapkan. Apakah dibaca dhamma, dibaca fathah atau kasrah. Nomor 1. Apa tadi? Antum masuk. Ada lamnya, ya bacanya gimana? Ada Ya, nah, antum Mas Deni diulangi bacanya. Antum sependapat sama beliau atau punya pendapat lain? Kalau sepakat ya sudah, tak suruh ulangi. Tapi kalau pendapat lain tak suruh baca. Sepakat gue. Sepakat bacanya gimana? Bacanya gimana? Adal Muhammadu. Nah, sepakatnya Muhammadu. Wadalikal Hamidu. Oh, Hamid saja. Beliau Hamidu lengkap tadi. Akhir katanya harus dijelaskan. Dan domba fathah atau kasrah. Jangan disukun. Tidak boleh kita belajar disukun dulu. Tidak boleh. Jangan ya. Nomor satu, Bu Arsa. Berarti sama dengan Mas Joko. Sekarang Abu Sulaiman. Sependapat dengan beliaunya atau pendapat sendiri? Pendapat sendiri. Fadhol. Oh gitu. Antum perhatikan. Ah. Ini sudah ya. Tulisannya gimana? Hadza. Nah, perhatikan kalau dibaca al itu ada alifnya. Ada alifnya enggak di situ? Enggak ada, berarti bukan dibaca al. Nah. Bukan dibaca al. Jadi dibaca apa? Li. Sekarang dibaca Mas Tendi. Tidak boleh dibaca al karena tidak ada alifnya. Hada li sekarang. Hada li. Ada linya mas. Loh, nomor satu dulu. Nomor satu kita salah tadi bacanya. Nomor satu tadi salah. Kalau ada alifnya baru dibaca apa? Hadal. Ya gitu. Tidak ada alifnya kok dibaca hadal semua. Ya. Enam. Hada. Oh, ada alamnya tadi mau coba? Muhammad. Oh, Muhammadu. Ada Muhammadu. Alamnya dibaca. Nah, Abu Arsa. Coba dibantu. Beliau tadi. Tadi tulisannya gitu. Kalau ada alnya baru dibaca hadza. Kita meluruskan. Tidak ada alnya, berarti tidak boleh dibaca hazal, enggak boleh. Berarti dibaca li. Ya sudah dikasih tahu, li sudah. Hazal li Muhammadin. Hanya panjang. Li. Nah, kita ulangi bacanya. Ulangi bacanya. Ahsanta. Ini yang benar, Mas. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Li itu untuk. Ini miliknya atau untuk Muhammad. Dan itu untuk Hamid, kan benar. Ini miliknya Muhammad dan itu miliknya Hamid. Nah, kalau hadza Muhammad itu gimana artinya tadi? Jadi badal artinya. Muhammad ini kurang kalau kayak gitu, antum kayak gitu. Kalau antum baca al tadi, hadal Muhammadu, kurang mananya harus ditambah lagi. Ya, Muhammad ini, gitu ya. Bukan ini Muhammad, tapi Muhammad ini. Jadi kurang kalimatnya. Nomor dua. Nomor dua, Abu Sulaiman. Liman hadhi, Liya sirin. Liya? Nilainya 99,999%. Belum mumtaz, ya. Ayo, nilai Mas Joko itu jayid jidan, tidak mumtaz. Nilainya 99,99999. Ulang 01 kan terus. Ya benar apa? Lia? Apa? Ya benar gimana? Ya benar, tanwin liya sirin. Nah gitu. Liya sirin. Kalau di liya sirin berarti apa, kurang ya nilainya. Dan itu yasin ini bukan di, bukan ya, ismul ladzi la yansurif. Dia boleh ditanwin. Nah. Liman hadhihi, hadhihi liya sirin gitu. Ahsanta. Nomor tiga, Mas Deni. Oh, Mas Deni aja. Hah, gimana? Ya, enggak apa-apa pakai hadhihi. Ini miliknya, mungkin bisa tas, bisa apa, enggak apa. Ini bukan membenarkan. Yang tadi, bukan kayak tadi. Ini membenarkan. Kan miliknya Yasir ada yang mu'annas. Misalnya apa? Sa'ah. Ya, jadi jamnya. Milik siapa ini? Kan tadi kita tahu, enggak disebutkan. Jamnya misalnya. Misalnya kita katakan, milik siapa ini? Hadihi Yasir. Ini miliknya Yasir. Gitu. Ah, Mas Deni. Ah, Mas Joko, entar dulu. Nomor tiga, gimana bacanya? Alhamdulillah. Ihsanta. Hamdul bisa baca beliaunya. Menyembunyikan ilmunya, enggak boleh, Mas. Antum bisa baca tapi enggak menyembunyikan ilmunya. Enggak boleh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ihsanta. Barakallahu. Alhamdulillah. Ada lamnya dibaca kas. Kasrah ihsan. Nomor 4. Abu Arsal ya. Mas Abu Arsa, Abu Sulaiman. Antum, mana pendapatnya mana? Abu Arsa atau Abu Sulaiman? Nah, yang benar Abu Sulaiman. Karena tidak ada alifnya. Kalau ada alifnya dibaca Allahu. Paham tum? Ya. Nah, saya di sini ya, dipahami ya. Antum perhatikan, kalau ada alifnya baru dibaca al. Nah. Lillahil masyriqu wal maghrib. Artinya apa? Milik Allah masyrik, timur dan barat. Jelas kalau itu artinya. Tapi kalau dibaca itu wallahu alam ya. Nah. Kita masuk al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Perhatikan di situ al-mikwatu. Apa artinya al-mikwatu? Satrika. Ad-darrajatu. Sepeda. Al-mil'aqatu. Apa mil'aqah? Sendok. Al-qidru. Panci. Al-baqaratu. Sapi. Sapi apa? Betinya. Kalau sapi jantan, as-sauru. As-sauru. Pakai sa. Bukan pakai sin, pakai sa. As-sauru. Pakai wawu ya. As-sauru. Al-fallahu. Apa al-fallahu? Petani. Al-anfu. Al-anfu. Anfu. Hidung. Al-famu. Mulut. Al-udunu. Hah? Al-udun. Telinga. Kaki itu rijlun. Al-yadu. Tangan. Ar-rijlu. Kaki. Bisa ngikutin tak, Mas? As-sayu. As-sayu. Peh. Asyayu teh, teh. Oh, iya, nanti sama Yauja. Uridu al-sayu ya Yaujati. Gitu. Aku ingin teh. Ya, nah, teh manis misalnya ya. Nah, al-ummu. Apa al-ummu? Ibu. Al-thallajatu. Kulkas. Al-kohwadu. Kopi campur apa kalau Ustaz Rifai? Beli. Beliau kalau pagi katanya, saya dengar beliau, sambal gemblong itu. Gemblong yang dibakar sama kohwa. Zin katanya. Nah, gitu ya. Sari'un, apa sari'un? Sari'un, kalau sari'un tempat tidur. Sari'un cepat. Nah, an-nafidhatu. Apa an-nafidhatu? Jendela, jiddan. Jiddan sekali, ya gitu ya. Jamilun jiddan, bagus sekali gitu. Gitu ya, masyaallah. Mungkin yang selanjutnya kita dapat waktunya satu bab ya. Ini sudah satu bab ya. Semoga Allah mudahkan kita sampai selesai dan antum bisa memahami untuk selanjutnya Al-Qur'an Sunnah fi fahmi sahiha. Mungkin sampai di sini dulu wa aminkum, kita tutup dengan doa akhiratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.